perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeru lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku, perahu negeriku, perahu bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derap kaki tekadku, jangan terantuk batu. Tanah pertiwi anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Pertama, perahu negeriku, tahun 1996, Frankie belum punya HP. Jadi kalau perahu ini tak ganti HP atau gadget, saya lebih senang. Semuanya perahu, semua padahal belum tahu numpak kapal kabel. Saya Danube perahu lumayan, ngertut ke Sultan Usman. Dua minggu lalu saya naik kapal Mekong gitu lah. Pernah hampir tenggelam gara-gara dolan ke Gusmus, perahune jam 8 tuh belum mendarat karena nabrak karang gitu. Jadi lumayan saya pengalaman numpak perahu itu. Tapi perahu saya yang terakhir ini adalah gadget saya. Jadi saya bisa ngomong masyarakat banyak, malah meng ngomong bojo siji karo anak telu wae retak saya. Karena istri saya nek jengkel sama saya di perahu WhatsApp itu grup diomong-omong ke. Jadi anak saya mbarep di Jakarta krungu, anak saya yang kuliah di Jogja nesu, anak saya yang di tempat lain lagi nesu karena bapaknya kurang mencintai ibunya. Itu sebetulnya saya mencintai, yang salah adalah WhatsApp. Saya punya perahu WhatsApp. Saya tidak akan sebut, tapi kalian yang UGM pasti tahu ini Profesor Laksono, antropolog. Pak Suwarsono, Ketua Badan Wakaf UII, yang satu Profesor Guru Besar Psikologi Pak Kuncoro gitu. Wah itu Guru Besar Sekolah Amerika Nang Didi, yang satu Ciput, yang punya apa itu anu apa itu restoran besar di Jogja. Tapi begitu WhatsApp grup Pak Ciput lebih lo 01 itu kekerepen gitu. Jadi liane jengkel gitu. Jadi sesama pendukung 01 itu jengkel karo pembela 01 sing dari pagi sampai malam ngirim video jadi membikin baterai habis. Oh yang pendukung 02 juga gitu. Wah itu guru matematika kerep ngirim ayat-ayat dan video ini penuh bahasa Arab dan kerudung dan jubah. Di yang lain kiai semua itu. Anda tahu Pak Karis, kiainya Kota Gede, Pak Muhaimin. Wah, aku campur karo Cak Nun, kenal karo Gus Muswe ora tau dikirimi video Al-Qur'an. Wah, iki mbahasan guru matematika, wah Al-Qur'an kok. Akhirnya saya tetap Islami tidak ikut dosen matematika UGM itu. Gitu. Jadi saya Islamnya khusus tidak membaca kuruman video ngajak ke surga, tapi khusus dosen matematika. Di akhirnya saya keluar dari WhatsApp grup karena penuh kedudahanan, tapi jengkel gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi ini menurut saya, kalau saya teropong dari sudut pelayaran di udara, drone kejibaan, itu kalian itu sakit semua. Selama Anda masih warga WNI Indonesia, mau Anda mau disihat tetap loro kabeh. Jadi perahu ini saya ganti, perahu bangsaku itu mungkin perahu friendless gitu. Atau gadget friendless. Menyusuri gelombang ya wis browsing gitu diganti. Di ini sekarang pun ada International Jogja International Airport gitu. Gimana kita paham bedanya hotel, hostel, homestay atau Airbnb ya toh? Atau nginep antar kiri people to people. Jadi saya ngarang dewe di luar pegi-pegi, di luar Traveloka, Lima Gunung, saya kita ajarin. Kau jangan mikir kesenian. Sekarang kamu harus niru Ibnu Batuta. Ming seminggu nang Aceh, kau tak menguasai. Mau pulang ke Maroko, ngerti daun dan sebagainya. Kayak Ibnu Batuta juga ngapusi. Gitu. Hoax zaman dulu. Gitu. Tapi yang kita baca, Ibnu Batuta besar. Ming seminggu ngerti daun-daun sebagainya. Kayak kau ditambah-tambahi abad-abad kemudian. Gitu. Ditambahi wong Arab, ditambahi wong Turki, didik Ibnu Batuta nek hidup lagi, loh aku kok pengetahuannya jadi luas. Ditambah-tambahi pada periode selanjutnya. Gitu loh. Ya, terus ya, ini wong ini improvisasi. Ya. Mengkurang bahasa Arabnya, karena saya kalah sama Cak Nun waktu kecil, dia daerahnya penuh pesantren. Gitu. Sementara saya daerahnya banyak canda. Jadi saya Islam tapi pengagum candi-candi. Gitu. Itu yang salah lokasinya. Lokasi itu sama dengan tadi apa Google Map, ya dah Google Map. Jadi yang salah Google Map lagi. Ini apa lagi? Aku heran. Nah ini tak ganti mumet. Jadi pegang perahu HP itu mumet tenan. Sampai kacau ini. Yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan. Sekarang itu semua baru senang menggunakan kalimat benar. Tapi menurut analisa psikologi drone, psikologi wifi, kalian semua itu sedang tidak diskusi tentang kebenaran. Anda ini semua sedang gila hormat semua. Tapi untuk ngomong mencari kehormatan diri, demi friendless, demi follower, Anda diskusi tentang kebenaran. Wong kowe omong rung rampung, wis tak apik lho aku ngene. Jos, ngono kuwi seneng deh. Wong aku ngerti dia ingin dihormati, bukan ingin dibenarkan. Makanya kalian ini ahli apa saja. Ahli cinta, ahli apa, terus lama-lama juga kan. Karena pacaran ini HP terus. Okay. Tapi yang dikontak Anda KI dan macam-macam. Jadi ini maaf agak kacau, tapi tolong yang cerdas Anda, saya yang enggak cerdas gitu. Wong Anda kan cerdas semua, jadi saya akan kacau random aja. Karena gadget itu sebenarnya random. Kenapa perahu? Kok bukan kapal atau bahtera? Tanyaan Cak Nun. Saya ganti. Kenapa paru? Perahu. Kenapa kapal? Kok enggak kapal terbang? Ah, gitu loh. Wong sekarang apa? Cat promo itu Vancouver 1.100.000. Kemarin dari Kuala Lumpur ke Jogja 5.000.000 Edanra. Jakarta ke Jogja mau lebaran 3.000.000 sama paling sudah 2.000.000. Akhirnya saya pakai aplikasi dari Gusti Allah langsung. Pakai story itu, wah tak acak wah ya, kurang di duit apa-apa. Tiba-tiba datang di rekening saya tambah 15.000.000. Tidak ada, saya enggak tahu siapa yang ngirim. Karena wong duit-duit itu enggak mau punya Instagram, punya Facebook. Tapi sok nginjen storiesnya saya. Nah, saya mungkin ono iki gek Cak Nun aku ya ora ngerti. Karena nomor rekeningnya juga enggak jelas. Bisa Cak Nun nyuruh sopirnya kirimi wae tanpa kira duit padahal duit saya gak akeh. Akhirnya saya dapat pesawat 801, 2.500.000 tahu, pesawat 3. Tanggal 4, lebaran kan tanggal 5. 3. Kuwi ditulungi apa? Ditulungi karena saya tahu wong sing duit-duit ini lewat story, tidak lewat. Ini aplikasi dari Tuhan Yang Maha Esa langsung. Kalau kalian kan tergantung aplikasi. Oh ini internet bank ini, bayar kredit card untuk hotel ini, saya tidak. Makanya ini teman Lima Gunung sudah ada 9, tapi ya Indochina. Jadi saya sedang mengembangkan mari antar kiri Persir. Gitulah. Kue, rada bagus, negara duit-duit, golek ITKI, ngumuri rada tua rondo. Gitu loh. Kue omong-omongan 3 bulan bisa keluar negeri. Ya tak? Karena Tuhan tuh ngatur 2. Makan sama tidur. Itu saja. Bisnis mobilitas sosial sekarang ada 2. Turu sama makan. Ojo ibis, ojo resort. Turu nanggono omahe TKI. Nah, karo takon. Oh bosmu sing Taiwan gek plesir kapan? Oh ini ke Eropa. Seminggu. Ah kowe turu kono. Sak metengi. Ora, maaf. Oh dan sepi sekali. Kalau kerja di Dubai, di Taiwan, itu semua teman-teman Jawa kita sepi. Terlalu disiplin, terlalu apa. Coba kembali ke desa. Isana kebon jagung. Isana dinti, jangan aku pengajian. Ngaku karo bapak karo ibune barku ya janji nang anu, di cottage. Cottage ini, ada semute, ada pirang-pirang. Rada gatel. Jadi sekarang makan. Makan ya antar kere, kowe bidan, kamu apa, tukang gojek, tukang, bisa keluar negeri semua. Kowe ngubungi gojek lah. Kowe tuku pos, apa, tiket promo. Sing 600, apa sing 300. Apa yang luar negeri pas bodoh. Ya tau, karena bodoh Jawa ke Jawa pun, kowe dolan. Terus mang bodoh, kowe bodoh nang Cina, wae pun nang Kamboja. Ya tau, tiket ke sana murah. Lumayan. Oleh jaluk ngapura, gampang, perahu gadget. Satu kiriman minta maaf seluruh Jawa Tengah. Kalimatnya podo. Iya toh? Iya toh? Aku wae wis tau kok. Ngene iki lho ditakoni aku kesel aku biangane asu toh. Do njaluk ngapura kae. Mas Tanto ngene mosok lak kesel aku. Tak jawab. Jawabane dek iki aku lalian sing jawab endi wis pokoke kabeh sing ijo kabeh iki 66 iki tak jawab wae. Kabeh podo. Lucu nih, kalimatnya ini ya ada ini, Mas Tanto. Ini ada kayak lo, kita kirim ke KB. Loh, Mas Tanto, kowe ngomong mbak, kowe dewe. Ayo orang popo. Menurut Tadabur Dhamma Silmi, yang penting intinya adalah minta maaf. Gitu loh. Kalimatnya salah orang popo, wong Tadabur. Itu kata Cak Nun, gitu loh. Wah edan. Gitu. Jadi ini perahu ini bukan retak ini. Ambyor sejak awal sampai akhir. Kemarin saya keliling kemana, ya ada WeChat, saingan sama WhatsApp, ada WeChat cabang, saingan sama Instagram. Saya melihatnya sopan santun dan sebagainya. Untuk kita, tampaknya, mohon maaf saya tidak ngalem, tapi sopan santun perkembangan etik itu untuk WhatsApp, kurang beradab kita. Jadi kalau pertandingan Angkor Wat dan Borobudur, pertandingan rahmatan lil alamin, saya kira Arab, Yes, anak buahnya Yesus Muhammad, saya kira harus pahami bahwa maksudnya Gusti Allah di dalam Al-Quran itu adalah dan sebagainya. Itu yang rahmatan lil alamin. Seperti Cak Nun tadi bilang, Ras Mang berbudaya aja disediakan bahan-bahan kultural lah sama Tuhan. Liane nang Arab, tariane ming untotok ini. Jadi kebudayaannya juga ming mubeng-mubeng kayak sufi ya lo. Wah aku ya wegah. Mangur kuda lumping lo. Wah, piye? Sufi karo kuda lumping apa ini? Kayak kesurupan, iki ya kesurupan. Kono mangan apa? Mangan kurma, kene mangan beling. Ayo, sekti mana? Gaib mana? Itu suka Gusti Allah lo. Kan sebelum Yesus lahir, sebelum Nabi lahir, sudah ada kesurupan. Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya Cak Nun nanti. Dan di Al-Quran meskipun kemudian, abad kemudian, ya ada. Sayang saya enggak bisa bahasa Arabnya. Ada itu, gulai lah, mesti gatuh lah. Kreatif kok. Cak Nun, Diano, apa waiso. Wila duni. Kita Diano, apa gitu. Pokok iso, kalian harus persiap. Ya. Bidan karo bidan. Pokoknya Rene, pokoknya loro toh. Kowe aku dipakani nang kono, turune nang nggonmu. Kowe Rene ya tak pakani terus. Kok tak suguhi tempe. Tempene biasane rajangane werna loro, iki dirajang telu. Oh, itu tempe Buddha Siwa ngono kae. Cilik-cilik tambahi kecap ngono kae. Kono ora ning kecap, kecape klopo. Wah, dijenengi wae kuwi. Pizzape ngono kae. Apa wae kok ngarang wae lah ora apa-apa. Semua turis itu browsing, surfing dan sebagainya itu indah, semua enak. Seperti di sini lotek dan dan kluban ming diganti salad kan. Bahannya padha, kayak mayones. Hanya bagaimana merekayasa secara kultural kan. Sementara ini kalah, tapi bahan kita banyak sekali. Tandingan perahu, waduh ya omongannya apa ya. Karena saya sebenarnya sudah enggak punya pegangan tentang kebenaran tadi. Demi Allah, capek saya. Sampai anak saya ngeritik kalau sudah punya pendapat, jangan punya potensi intelektual. Mun wis omongne, utusan kroso ora utusan. Napa? Kakean opini. Ora mati ora. Nek wis kakean opini kan sama dengan membunuh nasihat toh. Akhirnya saya enggak bisa memberi nasihat anak saya. Ketoke anak saya memberi nasihat saya. Pak, ojo kakean opini, wong kowe raimu wis stres kok. Jajal, kurangi opinimu. Nanti kowe rada sehat. Ngono kae lho. Oh, tak pikir-pikir anakku adalah anak masa kini. Wah, opini kakean itu hanya soal kesepian. Soal gadget yang retak. Akhirnya saya larikan nasihat saya lewat Facebook. Aku nek ora kesepian. Ya demi kesepian saya dolanan Facebooknya nanti 10 tahun lagi akan muncul dokter leher. Sekarang besok penyakitnya gulu-gulu. Jadi stroke ini udah mati. Kowe bareng kuwi ono. Sesuk biyen ki boyoke pegel. Nek saiki gulune pegel. Tak rasake tenan lho iki. Aku menghayati lho ini empirik lho. Wah ngene asu to. Pancasila leher, Islam leher, Muhammadiyah leher. Iki sing rada ngawur sithik iki ming sing ditulungi Gusti Allah iki ming Mustofa Yasin. Iku macae ora mudeng. Eh kowe ndak maca wis dina ping pira kowe? Bar subuhan buka Facebook ora? Ora to? Ah ya wis. Ya wis. Bayangkan itu. Tapi ya saya bagaimana memanfaatkan fenomena itu sekaligus membendung keretakan dan memanfaatkan itu. Iya gitu, karena tidak bisa menghindar. Saya pesen hotel murah itu, tawat murah itu, bayar pakai itu. Yang sok-sok nek aku kayak kesel, aku pakai otaknya orang. Sing bayari kowe, bayari iki, sing goleke hotel iki. Aku posisi di sini, goleke hotel sing $10. Nanti iso saiki. Goleke gesos, sing jogo iki umure 35, ning durung kawin. Ngono ki ya iso iki. Edan ora. Asik to. Saiki kowe edan, itu inspirasi. Silakan. Anda friendless ngerayu terus di Instagram kuwi wae. Ayo ning golek sing wajahe rada elek-elek ya toh. Kowe mesti ces. Aja ning nek bejo ya golek rondo sing sugih ning wis ora kawin. Nek ke Eropa yang tua-tua itu loh, umur 65 atau 70 kan kesepian. Karena mereka ora mati-mati. Wong Jepang umur 70, umur 80 ora mati-mati. Wah, iki dikancani, dikono. Engko kowe diundang rono murah kok. Ning mangan turu kan. Sekarang mangan turu dimanapun. Dimanapun. Bidan karo bidan, kowe promosi. Kowe engko rene wisata nangku tak delok bayi Jawa iki le metu ngene-ngene iki. Nek bayi Vietnam piye? Bayi Vietnam kok perjol ngono kae. Nek bayi Jawa metu ndase mlebu meneh. Lho kowe diapusi wae ngono lho. Aku seneng wisata ndelok bayi lahir wong Jawa. Edan to. Terus kowe yo ngapusi karo wong Arab. Wong nang kene. Kene iki untone cilik-cilik. Ngono kae lho. Kayak igang kerangan. Wong nang kene unta iki cilik sakmene. Nek arep nyabrang mengaminggo sik. Nek unta kan ngene. Oh, nek kono ora ning gang kerangan kok itu. Kandhani kuwi biyen-biyane proses evolusi dulu itu unta iki nek ora nang padang pasir iki gang kerangan. Nek ora percaya ya wis ngono. Aku ya ora percaya untamu ngono ta. Awak wae. Saiki iki wah edan kebenaran itu agak rumit. Dan yang terjadi menurut saya banyak orang semakin gila hormat. Itu yang gila hormat adalah politik. Tapi sekarang agama, kowe dhewe, eksistensi dari friendly Israel itu adalah setiap orang adalah orang pertama jamak. Dan angel toh, orang pertama tunggal jamak. Ah, iki sing tepat. Jadi dalam kata ganti komunikasi ilmu apa? Kata ganti ndak ada. Tapi Anda itu diam-diam melakukan tindakan orang pertama tunggal jamak. Orang pertama tunggal nabian karena menderita. Jadi Anda nabi kabeh karena sebenarnya menderita karena gila hormat. Jadi Anda aku penasihat semua. Tapi yang terjadi juga orang gampang digiring kemana saja. Kira ini, tolong kalau kalimat saya kurang tepat dan kurang komunikatif, kalimat yang dikeluarkan adalah diskusi tentang kebenaran. Hah? Tendensi apa ya? Rahasia dalamnya adalah ingin terhormat. Tapi kan lucu, saudara-saudara, menurut Anda salah. Tolong saya dengarkan kalimat saya karena saya ingin dihormati kan wagu. Menurut saya Pak, nah, Al-Qur'an pasal apa ayat? Ayat. Ayat Al-Qur'an juz sekian ini Anda salah. Yang benar adalah tolong hormati saya. Akhirnya izin ya, mosok hormati. Akhirnya dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat salah, saya benar. Tapi yang tersembunyi adalah tolong aku di, tolong aku dihormati, tolong kowe setuju mbek aku. No. Wis aku ra duwe masa, duite sithik, asu golek gawean angel, nganggur, nyekel HP tawarannya Louis Vuitton, Starbucks, macam-macam terus aku piye nek ora tetep ora diakui. Mbok tulung ditulis mantap. Ngono kae lho. Meng kuwi kok bute mantap. Ngono kae. Akhirnya aku ndek penyakit. Setiap ono opini kan, mantap. Saya tanya itu, sih. Kalau rapat lima gunung, nek dausul ya, urung rampung aku harus muni setuju. Pak Tanto, aku ngene setuju. Ramang diterus kayak gitu. Tanya itu. Mau naik kesasar, alami kesasar, gue bisa untuk rondo, nemu dompet, apa-apa. Terus sehat kan melaku-melaku, daripada gerak jalan, anggur kesasar. Pak Tanto, nek bunga nuki nangkono, setuju. Orang masalah kok. Jadi saya kurang kontrol. Ini festivalnya 2 minggu lagi. Saya belum pernah rapat. Saya enggak ikut WA ini. Terus yang cah nom-nom tak anpa ingu istilah-istilah komputer kabe. Napa? Ben sing tua-tua ki rai wanita. Pak Se, Pak Padi, Pak Wo sing sudah mapan dulu. Wah, sudah makan sebagai sesepuh ketua, saya ki ora wani omong. Nah, kalian-kalian itu. Dan ini persiapan untuk memperpanjang komunitas masa depan. Tua ki dihormati wae. Makar tak bisik sing tua, sae. Rakyat orang ngurungok Pak Padi, ini ketuanya 5 gunung itu. Nah itu yang sebelah sana. Itu dijadikan ketua karena duitnya paling akeh. Sumpah, itu bakul kobes. Bakul kobes itu. Tapi itu ketua, tapi dia sabarnya bukan main. sabarnya bukan main. Itu dulu Pak Padi saya kelingan, tak tukokke Samsung. Dadi duwite wis akeh, ning ngetokke wong korek wae min kaya korek kok 1.200.000. Jadi waktu itu equivalen 1.200.000 karo kotak kaya ngene iki ming dipejet-pejet dadi mahal. Ning meja kursine 7 juta, nggawe masjid demi Allah kuwi dicek kuwi. Wae masjid iki duwite dheke. Ini bulan apa itu? Oktober ya, itu sungkem apa acaramu? Saparan. Wis ngumpulke duit iki 30 juta arep ngundang Cak Nun. Ya to. Aku muni, nek 30 ming Cak Nun tok. Ngono. Asine wis ora ngono. Kuwi kok kowe nyang dhewe lho, aja lewat aku, kowe arturi aku asu. Itu ketua itu. Itu jabatannya 9 tahun ora eneng sing bisa ngiling karena hanya soal sabar karo ora tau nanggapi apa-apa. Jadi dia pemimpin ya aku tahu ngekek Yopi ini banyak kayak dulu tak tahu kayak HP 1.200.000 ya. Saya enggak tahu. Ini enggak ada kaitannya bodoh loh. Enggak ada kaitannya kampungan loh. Enggak ada kaitannya basic loh. Samsung tuh selama 1.5 tahun demo cone sumsam. Ya gue. Tapi saya mencoba, oh ada Sanskrit begini, ada kanji naik turun, gek-gek. Dia terlalu katam di pesantren dulu. Jadi Samsung diwaca sumsam. Asu toh. Saya mencoba menghayati apa toh. Bagaimana menilai orang apa gitu loh. Karena dia demi Allah duitnya terbanyak di Lima Gunung. Nah, 3 hari lalu main acara alal bialal. Kan jadi Lima Gunung itu alal bialal itu yang wajib paling tidak 3 desa. Yang tutup ngisor sama dalam sama tinggi ya. Dan mangan sak warke. Toplese karo kene iki akeh. Ya Allah. Iki mung pira iki? Ning opo iki? Iki toplese jentrek lho. Edana. Sumpah demi Allah. Kuwi ora mungkin tempat mahasiswa kedokteran, mahasiswa ngono apalagi kalian itu kan orang angkringan semua. Raine iki rai angkringan. Sing kok pangan kuwi. Sumpah to, raine kan ketok, ora tau nyugoi wong. Sumpah raimu ki rai kota, tapi bukan salah lho, yang salah kota lho. Wong kita enggak baik, memang turah-turah kok nek orang nggih tamu nggih apa. Itu setiap tahun 3. Besok ini mau ngundang Cak Nun nyembelih pitik berapa, Pak? Berapa? 1000 pitik dan enggak boleh ayam lehor negeri ya. Harus ayam kampung. Piye kowe? Belum ada ayam negeri, mereka itu sudah apa? Ingkung sewu, apa namanya? Apa ngarepe saparan ingkung sewu piye kuwi acara wis tau rong dino kok daginge sapi rong tek tambahi sedino kok sumpah rong tek kok tanya dia nanti bang kebuang kuwi nggih nyekeki wong kota-kota kuwi wis ado teko sekarang kan Lima Gunung tamunya banyak kuwi nggih nyekeki wong kota itu tambah sedino kok. Daging wedhus, daging sapi, mosok daging wedhus sapi, pakake sapi meneh ora gelem. Pakake tamu, tambah sedina iki demi Allah. Aku tambah ya Allah lho. Kowe kudu, aku ya sok ngapusi ning sing iku ora ngapusi. Demi Allah, tambah sedina itu hanya untuk ngentekke panganan. Itu cara pikir apa kalau enggak cara kirahmatan lil alamin? Iya itu. Setahun 3 kali, belum lainnya sungkem terlompat, sawalan nyadran kali. Waduh, nek ndelok kaya ngono kuwi aku ndelok Dewan Kesenian Kota iki kiri kabeh. Dino asko budo anu ekonomi kreatif alah. Wis. Ah, toplese cilik-cilik asli. Saya kan saksi, saya kan kumpul seniman Cak Nun baru sudah 40 tahun. Tahu kondisine mangan itu. Mangan nang apa? Pojok beteng, ming teh, tak tuh ngomong-ngomongan ini diskusi budaya nanti jam 3 bengi. Yang dipangan ya ming tempe kaya. Kok sak remuannya kaya dimana? Remuan kaya loh. Wah tenang ditakon ini lah. Wah sejarah gue tenang gue. Jadi dari segi mulut ini cangkem itu tidak kultural. Enggak, kultural itu kan lidah. Kemarin saya perkembangan nonton Kamboja yang komunis, tapi komunisnya jahat. Pol Pot dihancurkan oleh komunis Vietnam yang Ho Chi Minh. Ini aja kalian sudah bisa, enggak bisa. cara memahami perkembangan komunis, nasionalis, nazine iki nazi killer. Apa abangane iki abangan koruptor, apa ijone iki ijo apa? Mungkin di kepala Anda masih Clifford Gates, masih apa ijone wis ora jelas kabeh. Birune ora jelas kabeh. Komunis Eropa Timur mau Bratislava, mau Ceko, mau Poland, mau Hungaria sudah enggak jelas semua. Apakah itu enggak jelas yang salah? Mungkin tafsir kita tentang itu salah. Perahu ini menurut saya agak bagus kalau diganti menjadi gadget atau mobile apa gitu, apa sajalah. Karena kalian itulah yang gelisahnya di itu, di tangan Anda itu. Wong kowe ora tau ngrasake perahu. Kapan? Kapal urung tau. Kowe numpak kapal wis tau. Jujur. Wis tau urung? Urung tau. Terus nulis puisi perahu. Yang bener itu kapal terbang. Drone masuk air juga sudah ada. Piye? Ini kan kalian, zaman kalian. Nah, aku serah mampu lah. Aku paling kongkon. Aku sing duwe iki, anakku sing duwe credit card, kon sampean tak kon bayar iki goleke. Jadi aplikasinya saya masih langsung dari Gusti Allah dari sini. Terus kongkonan kasine sing dicekel wong kuwi. Ning untuk ngongkon seperti saya harus jadi orang baik. Seperti saya. Ya Bu, baik tenan Bu, ini kan lumayan dipercaya. Gitu loh. Saya kira kok terlalu panjang, mohon maaf. Jadi apa beda antara rakyat Indonesia dengan rakyat pada zaman-zaman sebelumnya? Termasuk daya mereka dalam menyeruak lautan. Bedanya adalah selingkuhnya dulu sama selingkuhnya kalian beda. Anda kan sedino iso janji cewek pitu. Nah, biar, wah, lagi ketemu nanti itu pinggir kali. Wah, ganggu merpati ya. Tuh, suwe merpati ini malah yang-yangan diri. Saya kira, wah, jadi dulu itu gak bisa selingkuh karena memang gak ada alat untuk berdosa. Jadi ya, yang buruk itu dosanya mengerong tahun sepisan gitu loh. Kuwi menek dong, ono, tidak sengaja lah. Dulu kebanyakan dosa itu tidak sengaja. Kalau kalian ya sama-sama tidak sengaja. Saya kira dari saya itu mohon maaf adik-adik, kalau tafsir saya, ya tafsir Anda tidak benar. Karena kalau saya teruskan, saya ngomong, saya sudah tidak setuju apa yang sudah saya omongkan mau tadi. Ditambah ya wis lali kabeh gitu loh kan. Bagian lali saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Tanto, terima kasih sekali. Saya ingin ngepake ya. Supaya kita tidak keliru meletakkan level beliau, makom beliau, kosmos beliau. Jadi kalau ada sesuatu kita menanggapi, ada respon. Nah, respon itu ada 4 tingkat. Kalau saya pakai pembelajaran dalam Islam, satu respon itu bahasa Arabnya ijabah. Jawab, kalau jawab itu langsung, kalau ijabah itu bisa muter gitu ya. Ada ijabah tadris ya. Tadris ya, dari kata tadris. Nomor 2 ijabah ta'limiyah. Nomor 3 ijabah ta'rifiyah. Nomor 4 ijabah ta'dibiyah. Sekali lagi tadris, ta'lim, ta'rif, ta'dib. Jadi kalau Anda di kampus atau di sekolahan, Anda tidak akan mendapatkan level ta'dibiyah ini. Jadi kalau tadrisiyah itu dia masih setia kepada skala pertanyaannya dan dia teknis linier terhadap setiap idiom yang ada di pertanyaannya itu. Itu namanya tadris itu kalau lembaganya namanya madrasah. Dan ini sampai di universitas itu masih tingkat madrasah. Meskipun Anda sudah sarjana. Masih disiplinnya justru membatasi diri pada madrasah atau tadrisiyah. Kalau ke dalam diri Anda namanya tadarus. Ya, nanti dulu. Iya. Oke. Tadris itu pokoknya pembelajaran linier dan pada batas etimologis dari pertanyaannya. Dia belum ada imajinasi, dia belum ada proyeksi, dia belum ada dalam tanda petik pengkhayalan terhadap menarik garis ke situasi atau ke konteks yang lebih luas. Jadi pertama, tadris. Nomor dua, taklim. Taklim itu sudah agak lebih mendalam. Jadi kalau misalnya ngomong perahu sama kapal, oh kalau perahu belum ada teknologi, belum ada mesinnya misalnya ya. Kalau kapal volumenya sudah berbeda, disiplin manajemennya juga sudah berbeda dibanding perahu. Dia sudah punya keunggulan teknologi, sudah punya keunggulan fungsional dan seterusnya. Itu taklimiyah, jadi sudah mempelajari secara agak mendalam. Gitu ya. Itu taklim namanya ya. Kalau majelisnya namanya maklamah. Tapi selama ini kita pakai majelis taklim, sesungguhnya majelis maklamah ya. Ini kalau mau pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa, tapi saya menunjukkan apa namanya aslinya seperti itu. Nomor tiga, ta'rifiyah. Ta'rifiyah itu dia sudah punya presisi terhadap sesuatu hal. Dia sudah punya pendalaman. Jadi misalnya gini, ta'rif itu kalau famili katanya ada ma'rifat, ada ma'rofah, ada ma'rifah. Ya, Pak Muzamil ya, ada ma'rifah. Irfan. Irfan itu jadi misalnya kalau Anda sekarang, Anda sholat, rajin Anda bertani, rajin Anda bikin barang diudak-udak, nanti tenang-nanti, sampai Anda memiliki satu presisi pengetahuan dan kemampuan yang sampai pada tingkat pakar, sampai pada tingkat apa jenenge ahli, ta'rif. Nah, jadi irfan itu adalah satu pencapaian yang tajam terhadap sesuatu hal. Karena biasanya dipakai di dunia spiritual, maka irfan adalah pendapatan dari ma'rufah atau ma'rifah. Jadi orang yang bermakrifat itu dia mendapat irfan. Jadi tergantung wilayahnya, ada wilayah teknologi, wilayah budaya, wilayah kebatinan, wilayah. Jadi misalnya kalau Anda melihat gelas, kalau Anda tadris ya Anda cuma melihat gelas terbuat dari apa, volumenya berapa. Tapi kalau taklim Anda sudah sampai pada fungsinya, ya toh, kemudian berkaitan dengan isinya itu apa dan seterusnya, cara bikinnya dan seterusnya. Kalau ta'rif sudah lebih detail lagi, sampai Anda sudah pakar kopi, pakar teh. Sekarang banyak loh pakar teh, pakar kopi, orang setiap orang bikin kopi itu baik, enak ya. Nah itu namanya ta'rif. Nah yang Anda dengarkan dan Anda nikmati dengan Mas Tanto tadi adalah takdib. Takdib itu dari kata adabun. Adab tapi dowo. Adab. Nek adab itu sopan santun. Subosito. Apa ya? Paugeran. Ya, tapi kalau adabun itu peradaban. Peradaban itu sudah merupakan rajian dari seluruh unsur yang ada dalam kehidupan menjadi satu keutuhan, jadi satu satuan, menjadi satu apa ya, satu rajian yang utuh, satu formula. Nah, kalau Anda mendengarkan Mas Tanto dengan disiplin tadris, Anda ya terseret tok, tapi Anda bingung untuk merumuskan kembali. Kalau Anda pakai taklim sudah lumayan, takrif lebih lumayan lagi. Tapi kalau Anda sudah sampai pada tingkat respon takdib dari kata adab, ya, itu berarti Anda sudah tidak menarikkan beliau seperti dosen menarikkan mahasiswanya atau mahasiswa menarikkan dosennya. Karena dosen sama mahasiswa, guru sama murid biasanya masih tingkat tadris, paling pol taklim. Makanya majelis-majelis Islam di mana namanya majelis taklim, karena dia tingkat kedua. Nah, beliau tadi sudah tingkat takdib. Pemahamannya begini, satu, kalau Anda sudah sampai tingkat takdib, maka sudah beres dengan takrifnya, sudah beres dengan taklimnya, sudah beres dengan tadrisnya. Tidak mungkin orang mengalami atau bisa mengekspresikan hasil takdibnya kalau tidak memenuhi syarat tadris, taklim, dan takrif. Gitu ya. Nomor dua, Anda tidak bisa lagi, jadi kalau ibarat gambarannya nek, misalnya fotografi, nek tadris itu mengfoto. Gitu ya. Nek taklim itu foto sing rodo luweh celing, yang resolusinya tinggi. Mungkin kalau takrif sudah agak, misalnya ono saiki kamera sing iso ora ming tembus pandang. Pandang mesake wong wedok-wedok ngawur kok ya wis ngawur wae kowe iki ajan. Awakmu sepiro malah tembus pandang ora sah. Maksud saya gini, ada kamera apa Samsung apa iPhone yang ini dari sana sampai sana kelihatan dalam satu bulatan, ya. Apa itu namanya, Mbak? Wide, ya. Oke, jadi itu sudah takrif, sudah lunak. Kalau takdib itu, dia sudah segalanya, sudah menyeluruh dia, takdib namanya. Itu sudah menyeluruh. Jadi Anda mendengarnya jangan hanya dengan teori tadris. Sosol-sosol kowe. Jadi Anda akan tersengal-sengal, Anda akan kerepotan, Anda akan terpontal-pontal untuk mengejar. Ini sebuah bulatan sudah. Kalau saya bilang dulu kan bilang ada titik, ada garis, ada bidang, ada ruang, terus ada bulatan, bulatan semesta. Rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu konsep takdib, bukan konsep tadris. Bukan konsep ta'rif atau ta'lim. Dia sudah konsep takdib. Jadi kalau Anda tadris, Mas Tanto miso menjadi jelek. Karena tadris. Karena Anda belum bisa melihat bulatannya, belum bisa melihat perspektifnya. Tapi kalau sudah dalam takdib, itu semuanya sudah serba indah. Itu sudah, ngerti ya maksudnya ya teman-teman ya. Ini awal pembelajaran aja Anda masuki sendiri nanti. Termasuk tadi pertanyaan, empat pertanyaan tadi, tidak untuk dijawab fix sekarang. Itu bekal saja bahwa kalau Anda menemui sesuatu, tolong di pertama ditadrisi, nomor dua ditaklimi, nomor tiga ditakrifi, nomor empat ditakdibi. Makanya di Jawa itu ilmu itu sudah tingkat makrifat. Karena ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Nek kue meng ilmu kurungu tok, moco tok, kue baru tadris. Pol takrif. Tapi kalau takdib, Anda harus mengalaminya. Tidak mungkin Mas Tanto bisa mengemukakan semua tadi secara spontan dan improvisatoris kalau dia tidak mengalami bermacam-macam hal dalam hidupnya yang semuanya sudah merupakan bulatan-bulatan.